cinta gorila katanya. Oke, okay. Buat kalian semua yang lagi cinta-cinta, lagi suka-suka, lagi suka sama gebetan. Cinta jangan kau takut.